Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pada ayat-ayat yang kita dengarkan di dalam salat tadi adalah kisah atau bagian dari kisah Bani Israel, kaum Nabi Musa alaihissalam, dan keadaan mereka dari sisi penerimaan, pertanyaan, keras kepala maupun yang semisalnya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Ada sebuah kalimat yang penting diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan dia adalah timbangan, kaidah, dan sebuah pokok perkara yang tidak berlaku pada Bani Israel saja, juga terjadi pada banyak manusia, dan itu yang menjadi sebab banyaknya kekeliruan yang terjadi di tengah manusia. Ketika Bani Israel meminta supaya tidak diberi satu makanan saja, mereka minta dari jenis-jenis makanan yang rendah dan tidak baik atau kurang bagus. Maka Nabi Musa berkata, "Tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Apakah kalian ingin mengganti sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang jelek? Sesuatu yang lebih di bawah, lebih rendah. Bani Israel diturunkan untuk mereka dari jenis makanan yang baik. Itu kemuliaan untuk mereka. Bersama dengan itu mereka minta hal yang selainnya, yang lebih remeh daripada itu. Diajak mereka kepada petunjuk, mereka berpaling. Diperintah masuk ke Baitul Maqdis, mereka tidak melakukannya. Diperintah menyembelih anak sapi, mereka tidak melakukannya. Dia ganti hal yang lebih baik dengan perkara yang jelek, lebih rendah, lebih hina. Dan ini keadaan yang merubah kondisi manusia, menjadi sebab datangnya musibah dan petaka. Karena itu dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, yaitu dari keadaan baik dirubah menjadi jelek, tidak akan berubah seperti itu kecuali mereka sendiri yang melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahu lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah sebuah nikmat yang diberikan kepada satu kaum sampai mereka sendiri yang merubah nikmat tersebut. Dari keindahan agama ini mengandung petunjuk dan cahaya. Tapi banyak manusia lebih mencintai kegelapan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Tapi bersamaan dengan itu, masih ada manusia yang lebih cinta di dalam kegelapan. Dan dari keindahan agama ini adalah ruh di dalam kehidupan. Pokok yang membuat baik kehidupan hamba. Allah firman, "Wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan dari kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Tapi ada juga dari sebagian manusia yang mencabut ruh-ruhnya sehingga ia berjalan beraktivitas, tapi hakikatnya dia tidak hidup. Mayat yang berjalan. Sebagaimana diterangkan di ayat yang lain, "Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas." Kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia meninggal atau dia sudah mayat, kemudian kami hidupkan dia. Ini orang yang tadinya tidak kenal petunjuk dengan hidayah Islam, dengan ilmu agama, dengan keimanan, Allah menghidupkannya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang tetap di dalam kegelapan, tidak mau keluar darinya? Demikian pula telah dibukakan jalan rezeki yang halal dari perkara-perkara yang dihalalkan. Tapi bersamaan dengan itu, masih banyak di antara manusia yang mencari dari kehidupan dunianya dari sumber-sumber yang diharamkan, mengganti hal yang lebih baik dengan hal yang lebih jelek. Dari kaidah umum yang harus dipahami oleh seorang muslim, bahwa kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Negeri akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Wama innallahi khairu wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa saja yang diberikan kepada kalian dari kehidupan dunia itu hanyalah perhiasan saja. Apa saja yang diberikan kepada kalian dari sesuatu itu hanya perhiasan kehidupan dunia. Dan apa yang berada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang yang beriman dan bertawakal. Tapi ada juga orang-orang yang menjual akhiratnya dengan dunia yang remeh, dengan dunia yang hina. Iya. Demikian pula di antara bentuk mengganti yang lebih baik dengan yang lebih jelek adalah seorang hamba, dia memiliki Rabb yang dia ibadahi. Harusnya dia selalu bergantung dan bersandar kepada Allah. Karena kalau dia bergantung dan bersandar kepada Allah, Allah menjaminnya. Alaisallahu bikafin abadah. Bukankah Allah yang maha mencukupi hambanya? Dengan penghambaan ubudiyah, dia pasti akan dicukupi. Dan Allah firman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Tapi banyak manusia, ketika terjadi sesuatu, tawakalnya kepada manusia yang lain. Ya, karena itu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, pernah melihat seorang lelaki mengadukan hajatnya kepada seseorang. Saya terkena begini-begini. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, betapa meruginya engkau. Allah maha merahmatimu. Tempat engkau curhat, tempat engkau menyampaikan masalah, kemudian engkau sampaikan masalahmu kepada manusia yang tidak mampu menolongmu. Iya. Maka ini bentuk dari mengganti sesuatu yang lebih baik dengan hal yang lebih hina. Demikian pula dari keindahan agama ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dengan keislaman sebagai agama yang dengannya kita bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran was Sunnah, berada di atas jamaah. Dan jamaah itu artinya kembali kepada dua hal. Jemaah bermakna mengikuti Al-Quran was Sunnah sesuai dengan jalan para sahabat. Dan jemaah yang kedua adalah ia patuh dan taat kepada pimpinan negara. Iya. Dari bentuk mengganti yang lebih baik dari yang lebih jelek, seseorang lebih cinta bersendirian dengan pendapatnya. Dia lebih cinta kepada hawa nafsu. Dia tinggalkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang disebut oleh para as-salaf. Dan dari mengganti hal yang lebih baik daripada dengan hal yang lebih jelek, dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Penguasa walaupun berlaku zalim, berbuat kesewenang-wenangan, tidak dihalalkan seorang itu melakukan kudeta terhadapnya atau menggulingkannya. Sebab itu bisa menyeret kepada bahaya lebih besar. Karena itu kata sebagian as-salaf, 60 tahun dengan penguasa yang zalim itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Maka keadaan manusia yang tadinya berada di atas kebaikan, kemudian dia keluar dari ketaatan kepada penguasa, pasti akan mendatangkan berbagai akibat yang buruk. Dan lihatlah kejadian-kejadian yang telah berlalu di negeri ini maupun di Timur Tengah sana, dari orang-orang yang mengganggu kedudukan penguasa, terlahir di belakangnya berbagai kerusakan. Dan ini mengganti hal yang lebih baik dengan hal yang lebih jelek. Tapi banyak manusia tidak memahaminya. Banyak manusia tidak memahami hal ini. Karena itu hendaknya seorang hamba selalu menanamkan di dalam dirinya bahwa mempelajari ilmu agama, memahami Al-Quran dan As-Sunnah, keimanan, keislaman, itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib untuk dia jaga, mesti untuk dia pelihara. Jangan dia ganti dengan sesuatu yang lebih hina dan lebih rendah daripada itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua kelurusan di atas agama dan istiqamah di atas Al-Quran dan As-Sunnah di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan tatkala kita semua kembali kepadanya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.